pekerjaan hati. Jangan pernah niat ingkari janji. Ku harap setia darimu kasih tuk selamanya. Satu dirimu penerang rindu dalam jiwa. Andai ku dapat meraih bintang, kan ku persembahkan untukmu sayang. Begitu besar harapan cinta yang ku rasakan padamu kasih, apapun kan ku lakukan. Percayakan janji pengikat hati tuk selamanya. Bawalah aku bersama cintamu. Jangan biarkan ku terbelenggu. Tak kuasa hatiku menunggu. Bila sayang. Begitu besar harapan cinta yang ku rasakan padamu kasih, apapun kan ku lakukan. Percaya.